Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul fa'il, masyaallah. Bab al-fa'il, fa'il ini tentunya tidak asing lagi sama antum ya. Karena kita sudah lewati fa'il ini kali keberapa ini? Kali keberapa ini? Ketiga. Hanya saja di buku ini ada tambahannya terkait dengan pembahasan fa'il. Babul fa'il, al-fa'il, fa'il adalah huwa ismul marfu'u al-madkuru qablahu fi'luhu. Sampai di sini sama dengan sebelumnya. Au ma huwa fi ta'wilil fi'li. Ini yang tidak pernah kita ambil sebelumnya. Iya. Fa'il adalah isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya apa? Isim marfu yang disebutkan sebelumnya apa? Fi'ilnya. Artinya sebelum itu isim marfu ada apa? Ada fi'il. Paham? Sebelum isim marfu itu ada apa? Fi'il. Fi'il apa itu? Ma'lum atau majhul? Ma'lum. Ini sudah diketahui sebelumnya. Paham kan? Sudah dipahami kalau dibilang fi'il setelahnya fa'il, ma'lum langsung. Ini gampang. Contohnya ja'a Zaidun. Mana fa'il? Ja'a Zaidun. Mana fa'il? Dipahami ini. Ini gampang ini. Yang setelahnya ini kata beliau, au ma huwa fi ta'wilil fi'ili. Atau apa yang dia berada di ta'wil fi'il. Artinya dia sebenarnya bukan fi'il, tapi bisa dita'wil kemana? Bisa dita'wil kemana? Ke fi'il. Paham gak ini? Contoh ya. Coba perhatikan baik-baik. Yakumu Zaidun. Mana fa'il? Zaidun. Mana fa'il? Zaidun. Ha? Zaidun. Paham gak ini? Kan dia terlihat setelah apa? Kan dia terlihat setelah apa? Fi'il, fi'il apa? Ma'lum. Paham? Aqa'imun Zaidun. Aqa'imun Zaidun. Coba perhatikan baik-baik. Ini hamzah ini istifham, kata tanya. Qa'imun fi'il atau isim? Isim. Qa'imun fi'il atau isim? Isim. Isim apa? Fa'il. Isim apa? Fa'il. Dari mana antum tahu? Fa'il. Qa'imun. Paham? Nah, ini sudah kita bisa meluas sekarang karena sudah kita pelajari di sorof bentuk katanya. Jadi ini isim fa'il. Zaidun kenapa marfu? Itu pertanyaan kita. Zaidun kenapa marfu? Paham? Sebagai apa? Jawabannya apa? Fa'il. Jawabannya apa? Fa'il. Dipahami? Mana fi'ilnya? Paham pertanyaannya? Tidak ada fi'il, tapi sebelumnya ada isim beramal-amalan fi'il. Dipahami? Tidak ada fi'il, tapi sebelumnya ada siapa? Ada siapa sebelumnya? Ada isim yang beramal-amalan fi'il. Siapa itu? Di ujung buku Mutamimah akan ada nanti. Di antara isim beramal-amalan fi'il adalah isim? Isim? Fa'il. Isim fa'il beramal-amalan fi'il. Artinya dia juga butuh fa'il. Dipaham? Inilah yang dibilang tadi yang dita'wil ke fi'il. Dia bukan fi'il, tapi bisa dita'wil ke fi'il. Karena kata aqa'imun Zaidun, sama antum bilang ayakumu Zaidun. Paham? Lihat. Ini kan tadi yakumu Zaidun. Ayakumu Zaidun. Mana fa'ilnya? Zaidun. Aqa'imun Zaidun. Mana fa'il? Zaidun. Paham? Mana fi'ilnya? Tidak ada. Di sini ada isim yang bisa ditawil ke mana? Fi'il. Karena kata aqa'imun Zaidun, apakah Zaid berdiri? Paham? Sama dengan ayakumu Zaidun. Coba terjemahkan. Apakah Zaid berdiri? Sama enggak? Sama enggak? Ini yang kita mau. Dia ini adalah isim berada di ta'wil apa? Fi'il. Tahu ta'wil? bisa diubah ke mana? Bisa diubah ke mana? Ke fi'il. Itu makna ta'wil. Ta'wil artinya antum ubah dari bentuk fi isim menjadi bentuk apa? Menjadi bentuk apa? Bentuk isim menjadi bentuk apa? Fi'il. Tapi ini tidak sembarang fi'il, saudara. Hati-hati. Paham? Tidak sembarang isim. Jadi nanti ada isim beramal-amalan apa? Fi'il. Ada 7 semuanya. Akan ada di penghujung buku. Ada 7 isim yang bisa beramal-amalan fi'il. Ini dulu untuk sementara. Isim fa'il. Inilah yang berada di ta'wil mana? Berada di ta'wil mana? Ta'wil fi'il. Sudah paham pengertian penulis? Paham? Jadi, saya baca ulang pengertiannya. Fa'il adalah isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Isim marfu yang fi'ilnya disebutkan sebelum dia. Au atau ma huwa fi ta'wilil fi'il. Atau disebutkan sebelumnya ma huwa apa yang dia itu fi ta'wilil fi'il. Bisa dita'wil ke fi'il. Dia bukan fi'il, tapi apa? Dia bukan fi'il, tapi apa? Bisa dita'wil ke mana? Ke fi'il. Paham ini untuk sementara ini? Paham ini? InsyaAllah ta'ala di kutur nada lebih luas lagi. Pembahasan mafi ta'wil fi'il. Paham ini? Di kutur nada nanti. Yang penting ini antum paham dulu dasarnya. Dasarnya. Apa artinya fi ta'wil fi'il? Artinya dia isim yang beramal-amalan fi'il. Yaitu bisa dita'wil ke mana? Ke fi'il. Paham pemahaman dasar? Di kutur nada insyaAllah akan datang bersama antum dengan pembahasan yang lebih luas daripada itu. Semua contohnya. Jelas? Jelas saudara? Pare-pare? Betul? Hah? Afdal? Ahmad? Mubar? Yakin antum? Yakin? Alhamdulillah. Lanjut berarti? Lanjut kan? Iya. Pembahasan luas lagi di mana nanti? Kotur nada. Dah, kalau mau dapat, datang tahun depan. InsyaAllah. Kan tahun depan bahas, dah, setelah puas. InsyaAllah. Iya kan? Iya kan? Wahu ala kismain. Dan dia terbagi dua jenis. Ya, fa'il terbagi dua. Seperti biasa, ada yang dohir, ada yang mudmar. Iya, ada yang dohir, ada yang mudmar. Fa'il dohir, nah, maka yang dohir contohnya, qala Allahu, mana fa'il? Mana fa'il? Allahu. Ingat penulis akan contohkan banyak. Qala rajulani, mana fa'il? Wa ja'al mu'adziruna, mana fa'il? Allah tadi alamatnya apa? Dhamma. Rajulan? Al mu'adzirun? Itu maksudnya. Belum sengaja meragamkan contohnya. Ya? Sengaja. Supaya antum tahu bahwa fa'il itu tidak harus alamatnya dhamma. Tergantung isim apa dulu yang dirofa. Yauma yakumun nasu, mana fa'il? An-nas. An-nas. Wa yauma idin yafrahul mu'minuna, mana fa'il? Mu'minuna. Qala abuhum, mana fa'il? Abuhum. Jelas ya? Fa'il dhahir semuanya itu. Wal mudmar, fa'il berupa dhamir nahu qaulika. Contoh ucapan antum, darabtu, mana fa'il? Darabna, mana fa'il? Ila akhirih. Sampai akhirnya kama taqaddama fi faslil mudmari sebagaimana telah lewat di fasal pembahasan domir. Kan sudah lewat dulu pembahasan domir mutasil. Sudah lewat enggak? Sudah lewat. Kalau disebut lagi terlalu pemborosan. Kalau mau lihat ya dulu yang domir fi mahali rafin, yang dulu itu. Domir mutasil kan terbagi 3 pihak dari kedudukannya. Ada rafin, ada nasbin, ada jarin. Yang rafinnya itu itulah fa'il. Yang rokin itu itulah siapa? Fa'il semuanya. Paham kan? Apakah yang mustatir atau apa? Baris. Kan terbagi dua dulu di sana. Jelas ini. Alhamdulillah. Kembali ke sana. Walladhi fi ta'wilil fi'ilinah. Dan yang berada di ta'wil fi'il contoh. Aku imun az-zaidani. Mana fa'il? Mana fa'il? Az-zaidani. Kan katanya jatuh setelah fi'il. Apa kita bilang di sini? Di sini ndak. Dia jatuh setelah isim beramal-amalan fi'il. Bisa dita'wil ke? Fi'il. Paham ini? Jadi nanti antum baca kitab, bukan lagi dibilang kalau ada fi'il cari fa'il. Kadang ada isim, bisa dapat siapa? Fa'il. Dipaham ini? Siapa saja isimnya itu tidak umum. Ada nanti 7 jenis isim yang seperti itu. Akan datang nanti insyaAllah. Sabar ya, di penghujung kitab. Wa qawlihi ta'ala mukhtalifun alwanuhu. Perhatikan baik-baik. Mukhtalifun alwanuhu. Alwanuhu sebagai apa? Kenapa diropa? Sebagai apa? Fa'il. Mana fi'ilnya? Mukhtalifun. Kok fi'il ditanwin? Jangan bilang. Mana fi'ilnya? Tidak ada. Paham? Tapi siapa yang beramal? Mukhtalifun isim. Paham? Yang bisa beramal amalan? Fi'il. Bisa ditakwil ke? Fi'il. Karena mukhtalifun alwanuhu. Sama dengan takwilnya. Yakhtalifu alwanuhu. Berbeda-beda warnanya. Paham kan? Paham gak ini? Paham kan? Jelas berarti? Alhamdulillah. Selesai, itu hanya sekedar contoh dulu. Fa'il ini mudah. Sekarang ahkamul fa'il. Hukum-hukum seputar fa'il. Ini yang penting ini. Masya Allah. Kata penulis rahmatullah ta'ala walil fa'ili ahkamun. Untuk fa'il ahkamun. Ada hukum-hukumnya. Tidak sembarang kata menjadi fa'il. Minha. Satu. Annahu la yajuzu hadfuh. Bahwasanya namanya fa'il tidak boleh dihilangkan. Ingat beda hilang sama mustatir. Hati-hati. Ya. Kalau mustatir sembunyi. Tidak hilang. Ya. Ini dibilang tidak boleh hilang. Paham kan? Kenapa? Li'annahu umdatun. Karena dia adalah pokok kalimat. Tidak sempurna kalimat kalau tidak ada fa'il, sudah ada fi'ilnya. Ini alasannya. Karena dia adalah umdah. Apa artinya umdah? Pokok kalimat. Fa'in toharo. Perhatikan selanjutnya. Fa'in toharo fil lafdinah. Kalau dia nampak dalam lafad. Kelihatan dalam lafad. Nah contoh. Koma Zaidun. Mana fa'il kelihatan? Mana? Zaidun. Wazaidani koma. Kelihatan fa'ilnya? Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan atau tidak ini? Hah? Mana? Lompone. Alif, alif. Besar sekali kan? Alif kan domir baris. Domir yang ada di lafadznya. Paham? Dan Az-Zaidani koma. Mana fa'il? Mana fa'il? Alif. Kelihatan? Kata belum fa'in dhahara fil lafdi nah koma Zaidun wa Zaidani koma fadaka. Ini fadaka lawat jawaban dari fa'in dhahara. Sebenarnya kalimatnya itu sebelum contohnya itu bisa diletakkan setelahnya. Bisa kalimatnya supaya antum bisa lebih pahami. Fa'in dhahara fil lafdi fadaka. Nah, kalau nampak dalam kalimat maka itu dia. Contoh, koma Zaidun. Wa Zaidani koma. Paham maksudnya? Paham ini? Itu kalimat aslinya. Tapi belum sebelum datangkan jawabannya, belum datangkan dulu contoh. Fa'in dhahara fil lafdi, kalau nampak dalam lafaz, apakah dohir atau domir maksudnya? Tang, kalau nampak dalam lafad, yaitu, antum bilang, yaitu, apakah domir atau dohir? Yang penting nampak, kan begitu? Nah, contoh, koma Zaidun, fa'ilnya nampak, dohir, paham kan? Iya, nampak, berupa dohir lagi, koma Zaidun, paham? Atau bilang, wazaidani koma, kan nampak juga, tapi berupa apa? Berupa apa ini? Domir. Kalau nampak seperti ini, fadaka, maka itu dia. Antum langsung bilang, ini fa'ilnya. Zaidun fa'ilnya. Alif fa'ilnya. Dipahami? Paham ini? Kalau nampak, langsung bilang, itu. Sebutkan. Paham? Wa illa. Hati-hati wa illa. Jangan sampai antum kira itu wa illa ada aslinya illa. Bukan, karena kalau antum ketahui aslinya illa berarti terjemahannya nanti kecuali. Nda, wa illa ini aslinya. Wa in la, Hati-hati, bukan illa ini, bukan illa alat istitna, yang terjemahannya kecuali, ini dua kata. Aslinya, wa in la nun sukun ketemu lam di idgham. Jadi apa? Wa illa, maka terjemahannya, jika tidak. Karena in jika, la tidak. Hati-hati. Wa in la jika tidak, maksudnya apa? Jika tidak nampak. Paham gak ini? Wa illa jika tidak nampak, ya, apa yang harus kita lakukan? Fahuwa domirun mustatirun. Kan harus ada, tidak boleh hilang. Kalau nampak, antum bilang itu. Tapi kalau tidak nampak, maka dia adalah domir mustatir. Domir yang disembunyikan, bukan hilang. Tapi bilangnya domir apa? Yang disembunyikan. Nah, contoh. Zaidun koma. Zaidun koma. Mana fa'il? Ada dalam lafaz? Nampak dalam lafaz? Tidak. Maka kalau tidak nampak, antum bilang apa? Mustatir. Dipahami? Ingat, kenapa kita tidak bilang Zaidun fa'il? Kenapa Zaidun bukan fa'il? Karena terletak sebelum fi'il. Fa'il itu kan harus di mana? Setelah fi'il. Paham? Paham ini? Masya Allah, tajam sekali ini. Alhamdulillah. Rinci sekali. Kalau nampak, langsung bilang. Alif, waw, ya. Kan begitu? Ta, ti, tu, na, na. Paham? Kalau nampak, langsung bilang. Tapi kalau tidak ada dohir, tidak ada pula domir yang nampak, maka bilangnya apa? Mustatir. Perhatikan baik-baik. Masya Allah. Lanjutannya. Akamuhum al-fi'il. Cuma belum pisahkan ya. Hukumnya bersama fi'ilnya. Wa minha diantaranya. Ini hukum kedua. Annahu la yajuzu taqdimuhu alal fi'ili. Masya Allah. Bahwasanya dia yaitu fa'il. La yajuz, tidak boleh taqdimuhu mendahului alal fi'il atas fi'ilnya. Tidak boleh dia mendahului fi'ilnya. Tahu mendahului? Maksudnya dia berada di mana? Sebelum fi'il. Tidak boleh. Karena dia harus terletak setelah fi'il. Fa'in wujida. Ini masalah ini. Fa'in wujida ma dhohiruhu. Annahu fa'ilun muqaddamun. Wajaba takdirul fa'ili domiron mustatiron. Masya Allah. Ya, kata beliau, fa'in, maka jika wujida, didapati, didapatkan, ma apa yang dohiruhu, nampaknya, annahu fa'ilun, bahwasanya dia adalah fa'il muqaddam, fa'il yang dikedepankan, seperti ini tadi, saudara lihat ya, Zaidun koma, Zaidun koma, contoh lihat ini kan nampak, Zaid adalah fa'il. Kan ini artinya Zaid berdiri. Zaid apa? Kan ini Zaidun koma. Apa artinya? Zaid berdiri. Yang berdiri siapa? Zaid. Seakan-akan Zaid adalah siapa? Ini namanya kalau antum dapatkan dohirnya seperti itu. Nampaknya, kelihatannya seperti itu. Kalau misalnya dia nampak yang ada di depan, maka apa harus antum lakukan? Wajib takdirul fa'ili domiron mustatiron. Wajib antum takdirkan fa'ilnya berupa domir yang mustatir, bukan itu yang di depan fa'ilnya. Iya, bukan Zaidun ini pada kata ini, Zaidun koma, bukan Zaidun fa'ilnya. Tapi wajib kita katakan fa'ilnya adalah domir mustatir yang kembali kemana nanti? Zaid, yaitu huwa kembali kepada siapa? Huwa yang kembali kepada siapa? Zaid. Dipahami ini? Terus Zaidnya apa? Paham gak ini? Pertanyaannya, lanjutannya. Wa yakunul muqaddamu, dan yang di depan menjadi imma mubtada, bisa menjadi mubtada. Nah, seperti ini. Zaidun koma. Zaidun apa? Mubtada bisa. Nah, Zaidun koma wa imma fa'ilan bi fi'lin mahdhuf. Masya Allah. Atau dia tetap dibilang fa'il tapi dengan fi'il yang dihilangkan. Ada fi'il sebelumnya sebenarnya dihilangkan. Dipahami? Bisa antum bilang apa? Mubtada. Yang kedua kan kadang begini. Ada isim di depan, tidak bisa kita takdirkan mubtada. Tidak bisa kita bilang mubtada. Dipahami? Maka kita bilang apa? Kalau memang seperti itu, kita bilang apa? Kita bilang apa? Bisa dia fa'il, tetap fa'il. Tapi apa? Bifi'ilin? Bifi'ilin? Mahdu, fi'il yang dihilangkan. Contoh ya, misalnya saudara ini kata, Zaidun koma. Zaidun langsung bilang apa? Zaidun antum langsung bilang apa? Zaidun koma. Zaidun bilang apa? Mubtada. Koma, mana fa'ilnya? Domir mustatir, takdirnya? Dua. Tapi kalau anak ganti kalimatnya, In Zaidun koma. Perhatikan baik-baik. Kalau ada in, tidak akan mungkin setelahnya mubtada. Tidak akan mungkin. Kalau ada in, tidak akan mungkin setelahnya apa? Mubtada. Berarti apa ini? Zaidun apa berarti? Kan tadi kita irob mubtada. Tapi sekarang in Zaidun koma. Tidak mungkin kita irob Zaidun apa? Mubtada. Paham gak ini? Tidak bisa. Karena sebelumnya ada kalimat apa? In. Dipaham? Berarti apa? Kita tetap bilang apa? Fa'il. Bifi'ilin? Mahdu. Fa'il dengan fi'il yang dihilangkan. Apa takdirnya? Ya koma lagi. In koma. In koma. Zaidun koma. In koma. Zaidun koma. Paham kan? In koma. Zaidun koma. Paham atau belum? Paham atau belum? Kenapa kita takdirkan fi'il? Karena in selalu setelah in itu fi'il. Selalu setelah in itu siapa? Setelah in selalu siapa? Setelah in selalu siapa? Fi'il. Makanya kita takdirkan apa? Takdirkan apa? Ada fi'il yang dihilangkan. Zaidun sendiri sebagai apa berarti? Fa'il. Dengan domir yang, dengan fi'il yang dihilangkan. Paham gak ini? Hati-hati. Jadi irobnya bisa dua. Itu yang di depan. Bisa mubtada atau apa? Atau tetap kita bilang apa? Fa'il. Dengan fi'il yang dihilangkan. Contoh nyata dalam Al-Quran yang sering mereka contohkan, perhatikan baik-baik itu ayat. Nah, wa in ahadun minal musyrikina stajaroka. Wa in ahadun minal musyrikina stajaroka. Istajaroka fi'il madhi. Istajaroka fi'il madhi. Istajaro. Kalau kamu belum bi. Istajaro. Mana fa'ilnya? Seakan-akan kan ahadun. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu. Kan ini artinya. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu. Seakan-akan fa'ilnya istajarok adalah ahadun. Tapi kan dia di depan. Tidak bisa menjadi apa? Fa'il. Tapi mana fa'ilnya istajarok berarti? Domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Kembali ke mana? Ahadun. Terus ahadunnya apa irobnya? Tadi bisa dua tadi. Bisa mubtada atau apa dibilang tadi? Fa'il. Di sini bisa enggak mubtada? Enggak bisa karena ada siapa? In. Berarti sekarang ada takdirnya apa? Fi'il. Fi'il yang ditakdirkan apa? Fi'il disebutkan setelahnya. Itu maksudnya. Berarti aslinya ini. Ini stajaroka. Ini stajaroka. Ahadun. Minal musyrikina stajaroka. Dipaham ini? Paham gak itu? Jadi dia tetap fa'il dengan apa? Fi'il yang di? Hilangkan. Paham? Kenapa kita tidak bilang mubtada? Kata beliau, li'anna adata syarti la tadkhulu alal mubtada. Karena alat-alat syarti, kan in alat syarti. In. Sudah ingat? Alat syarti yang menjazam berapa fi'il? Dua fi'il. Iya, alat-alat syarti tidak akan pernah masuk pada mubtada. Pasti dia masuk pada siapa? Fi'il. Makanya kita bilang ada takdirnya siapa? Ada takdirnya siapa? Fi'il yang mahdhuf, bukan mustatir. Jangan bilang mustatir, itu hanya domir saja, domir roka. Ya, kalau fi'il kita bilang apa fi'il? Mahdhuf. Jelas? Jelas berarti? Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Atau siapa yang belum jelas? Jelas itu? Pare-pare. Betul. Afdal? Masa? Ji. Jelas ji. Ji dibilang. Berarti belum. Oh jelas sekali nih. Mubar? Paham saudara? Asalnya mubtada. Asalnya antum bilang apa? Mubtada itu asalnya. Cuman kalau ada penghalang tidak bisa dirob mubtada, maka antum baru bilang apa? Fa'il dengan fi'il yang dihilang. Paham kan? Ya kapan tidak boleh? Ini seperti ini keadaannya. Kalau ada in, kalau ada apa? In, ini dua irobnya. Selesai. Wa minha diantara hukumnya ketiga ini, ketiga. Anna fi'ilahu yuwahhad ma'a tafniyatihi wa jam'ihi. Masya Allah. Bahasanya fi'ilnya itu tetap wahid, tetap bentuknya tunggal, tidak dikasih alamat dua, tiga, bersama fa'ilnya musannah atau jama. Lihat ini saudara, coba Zaidun, antum bilang apa? Koma Zaidani. Kalau koma Zaidun, karena ganti Zaidani, antum bilang apa? Apa? Koma atau koma? Koma. Tetap wahid, tetap tunggal. Artinya tidak perlu antum kasih tanda musanna. Coba koma Zaidani masukkan. Koma Zaidani. Zaiduna. Koma Zaiduna. Tidak perlu bilang komu. Paham ini? Itu namanya tetap wahid, tetap bentuknya satu. Tamu kan? Belum. Coba mubah. Doroba Ahmad. Ana ganti Ahmadani. Ahmaduna. Tetap doroba. Paham berarti? Tetap mufrad. Masya Allah. Kama yuwahad ma'ifrodi. Sebagaimana dia dimufradkan, disatukan bersama apa? Mufradnya. Tetap tunggal bentuknya. Paham gak ini? Berarti tidak pernah dikasih jamak. Fatakulu, maka kamu katakan koma Zaidani, koma Zaiduna, kama takul, sebagaimana antum katakan koma Zaidun. Kala Allah Ta'ala, kala rojulani. Padahal dua ini Allah tidak katakan kala. Paham? Tapi tetap apa? Kala rojulani. Jawa ja'al mu'adziruna. Allah tidak katakan apa? Waja'u. Paham? Ingat, pahami dulu ini, wajib paham ini. Kan kalau tidak paham yang ini, lanjutannya ini sebentar tidak paham. Jadi harus tetap apa? Wahid, bentuknya tunggal. Walaupun fa'ilnya musanna atau apa? Jamak. Wa qala niswatun. Wa qala dhalimuna. Lihat. Wa qala niswatun. Jelas ini? Kalau sudah jelas itu, kita lanjut di halaman 100. Wa minal arabi, ini yang masalah ini. Wa minal arabi min litab'id, menunjukkan makna litab'id, menunjukkan makna sebagian. Wa minal arabi terjemahannya, dan sebagian orang Arab, dan sebagian orang Arab, man yulhikul fi'la alamata tatmiyati wal jam'i, ada di antara mereka yulhiku yang mengikutkan fi'il tanda musanna dan tanda jama. Artinya begini. Koma Zaidun. Koma Zaidun. Kalau Zaidani, koma Zaidani. Kalau Zaiduna, komu Zaiduna. Paham gak? Kalau An-Nisa'u, kumna. Banyak ini, banyak. Kumna, mereka. Kumna An-Nisa'u. Dipaham ini? Paham atau belum? Artinya jama-jama musanna, musanna. Ini diantara orang Arab. Idza kana al-fa'il musanna au jam'a. Kalau fa'ilnya jama atau apa? Musanna atau apa? Jama. Ingat, ini sebagian Arab. Tidak ada yang dalam fasih. Tidak ada dalam bahasa yang fasih. Fatakul, maka dia katakan sebagian Arab ini, koma Zaida, koma Az-Zaidani. Lihat itu. Wakomu Az-Zaiduna. Wakumna Al-Hindatu. Karena kalau banyak perempuan dibilang kumna. Paham? Mereka para perempuan berdiri. Al-hindatu. Allah. Ini bahasa mereka ini. Paham? Bahasanya siapa ini? Watu sama lugota akalunil barogis. Dinamakan lugonya akalunil barogis. Siapa yang punya bahasa ini? Bahasanya siapa? Akalunil barogis. Paham, Umar? Bahasanya siapa ini? Bukan bahasanya orang Muna. Ini bahasanya siapa? Akalunil barogit. Bahasanya sebagian kabilah di Arab. Iya? Kenapa dibilang lugonya mereka? Li'anna hadzal lafdho sumi'a min ba'dihim. Karena lafaz ini didengar dari sebagian mereka. Bukan seluruh mereka. Didengar dari siapa? Sebagian mereka. Paham? Wa minhul hadis dipaksakan. Hadis ini Bukhari Muslim, tapi mereka masukkan di sini. Di antaranya hadis yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari. Masyaallah. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari, artinya mereka bilang malaikatun fa'il. Malaikatun apa? Fa'il di atas lugonya akalunil barogis. Paham? Ya ta'akobuna berarti mereka bilang waw apa? Ini yang perlu antum tahu. Waw mereka bilang tanda jamak, bukan fa'il. Mereka bilang waw apa? Waw apa? Tanda jamak, bukan apa? Bukan fa'il. Dipaham ini? Ah, tiga irob ini saudara. Sebelum kita baca. Koma Zaidan. Kita elo irob. Lugonya akalunil barogit. Lugonya akalunil barogit. Zaidani. Ha? Fa'il. Marfu. Bam. Alif. Ha? Alamatu tatnia, alamatu tatnia, eh? Alamatu at-tatnia, alamatu tatnia, tanda musanna. Paham irobnya dia? Paham irobnya siapa ini? Lugonya siapa? Akalunil barogis. Sudah? Sudah paham? Irobnya lugo yang pasti. Perhatikan baik-baik, kan ini kata ada tiga irobnya. Hati-hati. Ada tiga irobnya. Paham ini? Irob kedua. Ini irob tidak fasih. Irob kedua. Kita bilang alif fa'il. Paham? Kita bilang alif adalah siapa? Fa'il. Zaidan. Siapa? Badan. Dari fa'il alif. Siapa itu dua yang berdiri? Yaitu Zaidan. Paham? Apa irobnya kedua? Apa irob kedua? Badal. Badal dari siapa? Alif. Badal apa ini? Kul min kul. Paham irob kedua? Paham irob kedua? Paham dulu irob kedua. Hah? Hati-hati. Semuanya datang tiga irob. Berarti sekarang jadinya. Paham irob kedua? Paham. Irob ketiga. Irob ketiga. Koma alif fa'il. Masih sama. Koma alifnya siapa? Fa'il. Zaidani muqtada. Muqtada muakhar. Muqtada yang diakhirkan. Asal kalimatnya Zaidani koma. Jadi asalnya Zaidani di depannya muqtada, tapi dia diakhirkan. Tahu diakhirkan? Muqtada muakhar. Ahmad. Tahu muqtada muakhar? Muqtada yang diakhirkan. Asalnya dia di depan. Asalnya Zaidani koma. Zaidani mubtada. Koma, koma fi'il madhi. Alif, fa, fa'il. Paham tiga erop? Paham tiga erop? Paham? Komu az-zaiduna. Komu az-zaiduna. Apa erop pertama zaiduna? Erop pertama? Fa'il. Wawunya apa? Alamatul jama. Tanda jama. di atas logonya siapa? Akalunil barogis. Irob kedua. Badal. Badal dari mana? Wow, wownya tetap fa? Fa'il. Zaiduna? Badal. Irob ketiga, wow? Wow. Fa'il. Zaiduna? Mubtada? Mu'akhar. Jelas tiga irob? Jelas tiga irob? Kita irob hadis. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat pertama saja. Antum bilang yata'aqabuna irob lugu akalunil barogif. Yata'aqabuna waw alamatul jama', bukan waw jama'ah. Kalau waw jama'ah pasti fa'il. Mereka bilang alamatul jama'. Malaikatun fa'il. Paham irob pertama? Di atas lugonya mereka, tapi hadis tidak boleh kita irob ke situ, bahasa tidak fasih. Paham kan? Irob kedua, yata'aqabuna, wawunya apa? Fa'il. Malaikatun? Badal dari waw jama'ah. Pas kan? Siapanya yata'aqabun? Malaikat. Irob ketiga, waw apa? Fa'il. Malaikatun? Mubtada. Mubtada apa? Mu'akhor, arti asalnya malaikatun yata'aqabuna fikum bil-laili wan nahar. Paham gak ini? Paham gak ini? Paham atau belum? Paham atau belum? Hah? Alhamdulillah. Selesai berarti aman? Aman? Siapa yang belum paham ini? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Ahmad? Paham? Alhamdulillah. Masih ada waktu kan? Maka yang kata beliau was sahih, yang benarnya katanya annal alif wa nun wal waw ahruf dala ala tatmiyah wal jama' wa annal fa'il ma'ba'daha. Maksudnya ini irob mereka. Dah? Ini irob dari siapa ini? Irobnya siapa ini? Irobnya akalunil barogit. Alif, nun, waw, huruf yang menunjukkan alamat, alamat saja. Huruf, bukan fa'il, bukan domir. Tapi huruf yang menunjukkan atas musanna jama', paham kan? Musanna dan jama', dan setelahnya adalah sebagai apa? Fa'il. Dipahami ini? Ini irobnya, logonya siapa ini? Ini tadi akalunil barogit. Bahasanya saja mereka itu katanya sudah dikritik seperti akalunil barogitu. Al barogitu fa'il dari akala. Kok dipakikan alamat waw juga? Akalun. Paham kan? Padahal barogitu adalah apanya? Fa'ilnya. Seharusnya dia bilang akalani al-barogitu. Al-barogitu. Kan begitu seharusnya. Namanya saja sudah begitu. Paham kan? Jadi ini akalunil barogitu. Antum irob al-barogitu apa? Di atas lugonya mereka. Fa'il. Wawnya? Huruf. Huruf yang menunjukkan tanda? Jama'. Dipahami? Tapi kalau kita irob di bahasa Arab yang fasih, wawnya apa? Fa'il. Al-barogil? Dua. Bisa badal, bisa juga siapa? Mubtada, mu'akhor. Jelas? Jelas ini? Jelas ini. Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Jelas semuanya? Sudah dulu? Atau lanjut? Sudah? Baru sedikit. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut besok sekaligus masuk nahwu.